Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabih, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ya ikhwas kalian, a'azani Allah wa iyyakum. Ini adalah pertemuan kedua dari kajian kita, kajian kitab 40 inti materi tauhid atau kitab aslinya Al-Fawaid Al-Jadiyah Fit Tauhidi Rabbil Bariyah. Kajian ini sudah berlangsung dua pertemuan dengan ini, yang semoga di pekan ini atau pekan berdepan kita akan menyelesaikan kajian ini sehingga kita bisa melanjutkan ke kitab yang lainnya, yaitu kitab Sabat Akidah Salaf Wasalamatuha Minat Taghayyurat karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Semoga juga selesai di bulan Ramadan ini. Kita masuk ke halaman 18, yaitu mengenai definisi Tauhid Uluhiyah. Al-Qismu As-Sani. Lihat itu di paragraf yang kelima. Al-Qismu As-Sani, yaitu bagian yang kedua, Tauhidu Al-Uluhiyah. Mengenai Tauhid Uluhiyah. Inilah inti dari At-Tauhid yang para nabi diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan Tauhid Uluhiyah ini kepada umat. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, yang rasul ini menyeru kepada kaumnya, beribadalah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah tagut. Dan jauhilah tagut. Al-Qismu Tsani, jenis yang kedua, Tauhidul Uluhiyah. Apa yang dimaksud dengan Tauhid Uluhiyah? Wa ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kata Ibnu Abbas, makna liya'budun ai liwahidun, agar mereka mentauhidkan aku. Apa maknanya? Sebagaimana yang pada pertemuan sebelumnya, maknanya ialah agar makhluk, yaitu jin dan manusia yang Allah ciptakan, agar mereka mengesakan Allah dalam ibadah. Beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Dan serta mengingkari peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada tiap-tiap umat, yang rasul ini menyerukan kepada umatnya, beribadalah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah tagut. Di surah An-Nahl ayat 36. Kemudian penulis membawakan hadis mengenai materi ini, yaitu hadis Mu'adz bin Jabal wa an Mu'adzin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Mu'adz bin Jabal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hamba ialah hamba tersebut hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hamba, ya. Maka ketika hamba memberikan ibadah hanya kepada Allah, berarti dia telah memberikan hak Allah. Ya, kalau dia memberikan hak Allah, maka dia pun akan mendapatkan haknya yang akan Allah berikan dengan karunia-Nya. Yaitu dia tidak akan diadab. Ya, kalaupun dia diadab, tidak mengekalkan. Karena bisa jadi seorang yang bertauhid diadab, karena dia membawa dosa besar. Dosa-dosa besar yang dia bawa ke akhirat dan dia belum bersempat bertobat dari dosa-dosa besar tersebut, namun dia tidak pernah berbuat kesyirikan. Dia hanya beribadah kepada Allah. Orang yang seperti ini, yang dikatakan sebagai tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Apabila Allah kehendaki, Allah adab dengan kehendak Allah dan keadilan Allah. Dan apabila Allah kehendaki, Allah ampuni dengan kehendak dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kalaupun dia diadab, tidak kekal dia. Dia pasti akan keluar dari neraka dan pasti memasuki surga. Kemudian al-qismu salis, tauhidul asma'i wa sifat. Yang jenis yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat. Di halaman 19 yaitu tauhid asma wa sifat. Wa huwa isbatu ma asbathahu Allah li nafsihi minal asma'i wa sifati. Yaitu tauhid asma wa sifat menetapkan seluruh nama-nama Allah. Untuk Allah, ya untuk dirinya menetapkan. Ma asbathahu Allah, yaitu apa yang Allah tetapkan li nafsihi untuk dirinya sendiri. Minal asma'i wa sifati, berupa nama-nama dan sifat. Ya ini sebagaimana pada pertemuan sebelumnya. Ketika Allah menetapkan namanya, misalkan Allah menetapkan namanya wa huwal ghafurur rahim, maka kita tetapkan nama ghafur tersebut untuk Allah. Ketika Allah menetapkan sifat, seperti kemarin kita contohkan sifat tangan, sifat beristiwa, ya, maka kita tetapkan sifat tersebut dengan empat kaedah yang telah disebutkan. Dan sini pun beliau menyebutkan wa nafyu ma nafa'anhu minas sifat ala wajhi alaik bihi, dan menafikan sifat-sifat yang Allah nafikan darinya, ya, yang Allah nafikan. Semisal Allah menyatakan wa huwa hayyun la yamut, Allah maha hidup dan dia tidak mati. Allah menafikan sifat mati dari dirinya, maka kita nafikan sifat mati tersebut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, Allah tidak disentuh oleh ngantuk serta tidur, maka kita nafikan sifat ngantuk serta tidur tersebut. Kenapa? Karena ngantuk, tidur, mati dan semuanya itu adalah sifat-sifat yang penuh aib, celah, kekurangan yang ada pada makhluk. Ya, wa kana wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rabbmu tidaklah lupa. Maka kita nafikan sifat nisyan, sifat lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya lupa itu adalah sifat yang tercela, sifat yang penuh aib, sifat yang penuh kekurangan. Yang itu hanya layak ada pada makhluk, tidak layak hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Min ghairi ta'tilin wala takyibin wala tamtsilin wala tahrib. Ini yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Maka semua sifat-sifat Allah ini yang kita tetapkan untuk Allah, yang Allah sebutkan di Al-Qur'an maupun yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ini kita tetapkan tanpa ada ta'til pengingkaran. Kita terima. Allah beristiwa di atas ars, kita terima. Ya, bila takyib tanpa menggambarkan atau menanyakan bagaimana bentuk atau hakikat sifat Allah tersebut. Kita tidak perlu pikirkan, kita tidak perlu bertanya. Ya, dahulu ada orang yang bertanya kepada Imam Malik ketika Imam Malik membacakan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsistawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas ars. Orang ini bertanya, "Kaifastawa?" Bagaimana Allah bentuk Allah beristiwa? Dia ini mempertanyakan, bukan orang bodoh yang hendak bertanya, tetapi mempertanyakan. Maka Imam Malik menunduk, ya, dalam waktu yang cukup lama. Kemudian beliau mengangkat kepala beliau dalam keadaan beliau berkeringat dan memerah. Wajah beliau marah. Kemudian beliau menyatakan, al-istiwa'u, dan istiwa itu adalah wairu ma'kul. Bagaimana bentuk istiwa itu? Al-istiwa itu adalah, ya, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa dalam bahasa Arab itu adalah sesuatu yang diketahui. Bahwasanya istiwa itu maknanya al-ulu, al-irtifa was-su'ud, tinggi di atas. Tidak perlu ditanyakan lagi. Wal-kaif wairu ma'kul. Sedangkan bagaimana bentuknya itu tidak dapat dipahami. Karena Allah tidak pernah menyebutkan hal tersebut, tafsiran istiwa bagaimana bentuknya di Al-Quran. Nabi SAW pun juga tidak pernah menyebutkan bagaimana bentuk al-istiwa di Al-Quran. Para sahabat pun juga tidak pernah bertanya kepada Nabi SAW bagaimana Allah beristiwa di atas Al-Quran. Para tabi'in juga demikian. Imam-imam madhab juga demikian. Ya, maka ini penting sekali agar dipahami. Ya, bahwasanya kita tidak perlu menanyakan bagaimana sifat istiwa atau sifat-sifat yang lainnya. Kata Imam Malik, ya, wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Beriman kepadanya, mengimani bahwasanya Allah memiliki sifat beristiwa dan sifat-sifat yang lainnya tentunya adalah sebuah kewajiban. Dan bertanya tentangnya adalah sebuah kebid'ahan. Ini adalah kebid'ahan kalau kita bertanya, gimana sih bentuk tangan Allah? Bagaimana sih bentuk wajah Allah? Bagaimana sih bentuk kaki Allah? Bagaimana sih semua sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis? Gak perlu. Ya. Karena kalau kita menggambarkan, memikirkan hakikatnya, ini adalah jembatan menuju At-Tamsil. Apa itu At-Tamsil? Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Padahal Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa semisal dengan Allah. Dan dia maha mendengar, lagi maha mengetahui, lagi maha melihat. Nah, ini kalau kita katakan, misal sifat nuzul, Allah memiliki sifat turun. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, inna rabbakum yanzilu ila sama'i dunya fi sulusil lailil akhir. Sesungguhnya Rabb kalian turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Ya, kalau kita pikirkan bagaimana sifat nuzul tersebut, ini akan membawa kita kepada tasbih. Oh, gimana ya sifat nuzul tersebut ya, sifat turun. Kok Allah turun ya, gimana ya? Akhirnya terbayang di benak. Dan akhirnya menyamakan sifat turun Allah dengan sifat turun yang ada pada makhluk. Sifat turunnya malaikat, sifat turunnya seorang hamba dari atas ke bawah, dan seterusnya. Allah musta'an. Maka ini adalah sebuah kebid'ahan. Dan kita mengimani sifat-sifat Allah tanpa takyif. Wala tamsilin. Tanpa menyerupakan dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Tidak boleh. Kesamaan nama tidak mengharuskan kesamaan hakikat dari sifat tersebut. Saya telah terangkan di pertemuan sebelumnya. Semisal, makhluk punya sifat namanya tangan, wajah. Hewan juga punya sifat yang namanya wajah juga. Kesamaan nama tidak mengharuskan kesamaan hakikat dari sifat tersebut. Wajah manusia berbeda dengan wajah hewan. Misal monyet, misal gorila. Maka berbeda hakikat dari wajah gorila dengan wajah manusia. Walaupun namanya sama, wajah. Maka ini perlu diperhatikan. Antara makhluk dengan makhluk saja, itu tidak mengharuskan ada kesamaan dari hakikat sifat tersebut walaupun nama sifatnya sama, apalagi antara makhluk dengan Allah Rabbul Alamin. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa semisal dengannya. Maka ini lebih jauh lagi. Oleh karena itu, kita menetapkan sifat-sifat Allah tanpa menyamakan atau menyerupakan sifat-sifat Allah tersebut dengan sifat yang ada pada makhluk. Kalau kita tak katakan sifat Allah, Allah memiliki sifat tangan sebagaimana Allah berfirman, bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Ya iblis, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya? Wahai iblis, kenapa engkau enggan sujud kepada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Kedua tanganku. Nah, kalau kita serupakan dengan sifat Allah itu tangan seperti tangan kita, ini namanya tamsil. Maka bagaimana sikap yang benar? Serahkan saja kepada Allah hakikat sifat tersebut. Kita hanya menetapkan maknanya. Bahwasanya kita tetapkan bahwa Allah memiliki sifat tangan. Mana tangannya? Ya, tangan yang kita pahami. Mana istiwa gimana? Istiwa tinggi di atas yang kita pahami. Namun kita tidak menyamakan sifat tersebut dengan sifat yang ada pada makhluk. Ini sebenarnya mudah. Karena para sahabat gak ada yang bertanya mengenai hal ini. Para tabi'in gak ada yang bertanya tentang hal ini. Ketika ayat itu turun, Rasulullah SAW tidak bertanya kepada Jibril tentang hal ini. Tidak berdoa kepada Allah, minta diterangkan tafsir. Ini mudah karena sudah dipahami oleh setiap akal manusia yang sudah berada di atas fitrah. Ya, namun ketika muncul bid'ah, pemikiran-pemikiran sesat, mulailah mempertanyakan sifat-sifat tersebut. Akhirnya muncullah berbagai macam kebid'ahan. Nah, ini penting ya. Wala tahrifin, dan tanpa mentahrif. Apa itu mentahrif? Menyelewengkan dari makna yang sebenarnya ke makna selainnya. Sebagaimana ahlu bid'ah menyatakan tentang sifat istiwa yang mana tinggi di atas, kata mereka, oh itu bukan istiwa, tapi istaula. Apa itu istaula? Menguasai. Lihat, padahal Allah tidak pernah mentafsirkan istiwa dengan istaula. Nabi SAW tidak pernah menerjemahkan istiwa dengan istaula. Para sahabat tidak pernah juga demikian. Tabi'in tidak pernah demikian. Imam Madhab tidak pernah demikian. Lantas dari mana mereka? Dari penyair seorang Nasrani yang bersyair, ya Qodistawa Bishr ala alal Iraqi min ghairi sayfin wala damin mihraqi. Ya, si Bishr adik Khalifah Marwan telah beristiwa, kata mereka itu maknanya menguasai. Ya, telah beristiwa, dia beristiwa pada Irak, menguasai Irak tanpa darah. Tanpa ada pedang peperangan, tanpa ada pertumpahan darah. Ini yang bersyair orang Nasrani, menyelisihi kaedah bahasa Arab. Oleh karena itulah, Ibnul Arabi, salah seorang pakar bahasa Arab dari kalangan ahli sunnah, ketika ditanya, apakah istiwa itu maknanya istawa? Kata beliau, la ta'rifuhul Arab. Tafsir seperti ini tidak dikenal oleh orang-orang Arab. Artinya Al-Quran ini turun dengan bahasa Arab. Ya, Al-Quran turun dengan bahasa Arab agar dipahami sesuai dengan bahasa Arab oleh orang-orang Arab saat itu. Yaitu Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan kita pun juga dianjurkan belajar bahasa Arab agar kita memahami Al-Quran tersebut dengan bahasa Arab. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini penting dipahami sekali. Ya. Kemudian qala Allah Ta'ala walillahil asma'ul husna fad'u biha. Ya, milik Allah lah asma'ul husna, nama-nama yang husna. Maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut, dengan asma'ul husna tersebut. Oleh karena itu kita dianjurkan bertawassul dengan asma'ul husna. Apabila kita menghendaki doa kita diijabah oleh Allah, kita berdoa kepada Allah dengan asma'ul husna. Namun para ulama menyatakan, doa yang kita panjatkan dengan asma'ul husna yang kita sebutkan sebagai bentuk tawassul itu harus selaras. Ya. Misal kita minta ampun kepada Allah, maka kita bertawassul dengan nama Allah yang Maha Pengampun, ya Ghafur, Ighfirli. Misal kita hendak minta ilmu, kita bertawassul dengan nama Allah yang Maha mengetahui, Maha berilmu. Semisal kita menyatakan ya, ya Alim, ya Alim, ya Alimni, ajarkanlah aku ilmu. Semisal kita minta rezeki, kita bertawassul pada Allah dengan nama Allah yang Maha Pemberi Rezeki, ya Razzaq, urzuqni. Ya wahai Allah yang Maha Razzaq, berikanlah rezeki kepadaku. Rizqan halalan thayyiban, misalkan. Ya. Dan seterusnya, jangan sampai kita minta ampun, kita pakai nama Allah, ya Jabbar, ighfirli. Ah, ini enggak cocok. Ya, ini enggak cocok. Nah, harus dari sinilah kita mesti mengetahui asmaul husna tersebut. Ya. Jangan sampai kita tidak mengetahui makna-makna asmaul husna tersebut. Kata Nabi SAW, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Man asaha dakhala al-jannah. Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang mengihsa'nya, dia akan masuk surga. Makna mengihsa' bukan sekedar menghafal, namun juga mentadaburinya, mengetahui maknanya, memahami kandungannya, ya. Sehingga kita mengerti dan kita beramal dengannya, mengamalkan konsekuensinya. Apa maksud beramal, mengamalkan konsekuensinya? Maksudnya ialah ketika kita mengetahui, memahami, menghafal nama Allah, As-Sami' yang Maha Mendengar. Maka kita beramal dengannya dalam bentuk apa? Ketika kita bertutur, kita berhati-hati. Karena Allah memiliki nama As-Sami' dari ilmu yang kita ketahui. Sehingga lisan kita terjaga dan seterusnya. Ini maksudnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wadharul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujizawna ma kanu ya'malun. Ya, dan Allah Ta'ala berfirman, tinggalkanlah, biarkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama Allah tersebut. Nah, kelak mereka akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Ya, ayat ini tertuju untuk kalangan ahli bidah yang mereka menyelewengkan nama-nama Allah. Ya, semisal kalangan Mu'tazilah, mereka menyatakan, Inna Allaha sami'un bila sam'in, alimun bila ilmin, basirun bila basorin, dan seterusnya. Mereka menyatakan, Allah memang punya nama As-Sami', tapi Allah tidak punya pendengaran. Allah memiliki nama Al-Alim, tapi Allah tidak punya ilmu. Allah memiliki nama Al-Basir, yang Maha Melihat, tapi Allah tidak punya penglihatan, dan seterusnya. Ini mereka Mu'tazilah, kalangan ahli bid'ah. Ahli sunnah bagaimana menyikapi sifat-sifat nama-nama Allah? Ahli sunnah menetapkan nama-nama Allah dan ahli sunnah menyatakan bahwa dalam setiap kandungan nama terdapat kandungan sifat. Semisal nama Allah As-Sami' yang Maha Mendengar, maka Allah punya sifat mendengar. Al-Basir yang Maha Melihat, maka Allah punya sifat melihat. Ya. Al-Khaliq yang Maha Mencipta, maka Allah memiliki sifat menciptakan. Mu'tazilah tidak demikian karena mereka menafikan sifat Allah. Jahmiyah lebih parah lagi. Mereka menafikan, menolak nama dan sifat. Kalau Mu'tazilah menerima sifat, tetapi menolak, Mu'tazilah menerima nama Allah, tetapi mereka menolak sifat yang terkandung dalam nama Allah tersebut. Ya, maka mereka inilah yang Allah sebutkan, ya, tentang alladzina yulhiduna fi asma'ih, orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah. Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa semisal dengannya dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Ta'ala berfirman, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun, siapapun yang setara semisal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai pembahasan kita di faedah pertama. Kita atau faedah kedua. Ya, sekarang kita masuk di faedah as-salisah, al-faedatu salisah di halaman 23. Faedah yang ketiga. Ya, ini 10 menit ke depan semoga selesai ya ke faedah yang ketiga ini dan semoga selesai pula faedah yang keempat. Baik. Allah Ta'ala berfirman, at-tauhid awwal wajibin 'alal 'abid. Ini faedah yang ketiga. Tauhid adalah kewajiban yang awal, yang pertama bagi setiap hamba. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Allah Ta'ala berfirman, fa'lam, maka ketahuilah, berilmulah, ketahuilah kalian bahwa tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Wastaghfir lidzambik, dan mohonkanlah ampunan untuk dirimu atas dosa-dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat, juga kepada kaum mukminin dan mukminat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha, wa maswaakum, dan tempat kamu tinggal. Ini perlu diperhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai ayatnya dengan fa'lam, ketahuilah, yang Allah memerintahkan agar kita berilmu. Berilmu. Maka ini penting kita mengetahui makna la ilaha illallah. Oleh karena itulah di antara syarat dari la ilaha illallah yaitu al-ilmu, mengetahui. Jangan sampai kita mengucapkan la ilaha illallah bahkan sampai dijadikan wirid yang banyak, la ilaha illallah, la ilaha illallah dan seterusnya, namun ternyata tidak memahami makna la ilaha illallah tersebut. Ini syarat dari makna la ilaha illallah. Syarat dari la ilaha illallah adalah ilmu, yaitu kita mengetahui. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengetahui makna la ilaha illallah tersebut. Nabi SAW bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui, dia berilmu bahwa tidak ada yang berhak disembah selain dengan benar kecuali Allah, dia masuk surga. Perlu diperhatikan, siapa yang mati dalam keadaan dia berilmu. Maka para ulama mempersyaratkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia mesti berilmu. Jangan sampai dia tidak berilmu. Ya, musyrikin Quraisy mereka menolak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa sebab demikian? Karena mereka tahu makna la ilaha illallah. Yang konsekuensinya adalah mereka harus meninggalkan peribadatan kepada selain Allah yang selama ini mereka lakukan. Walaupun mereka telah beribadah pada Allah, tapi mereka juga melakukan ibadah kepada selain Allah. Nah, maka musyrikin Quraisy enggan. Oleh karena itu ketika mereka diseru untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka menyatakan, aja'alal alihatan ilahan wahida. Apakah orang ini, maksud mereka itu Muhammad SAW, hendak menjadikan ilah-ilah yang banyak itu menjadi cuman menjadi ilah yang satu saja, hanya Allah saja. Inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Sesungguhnya hal ini adalah perkara yang sangat mengherankan. Hah? Maka musyrikin Quraisy menganggap sebuah hal yang kontradiksi apabila seorang mengucap la ilaha illallah namun amalannya ternyata bertentangan dengan la ilaha illallah tersebut. Musyrikin zaman sekarang mereka tidak tahu malu. Malah mengucapkan la ilaha illallah namun amalan mereka bertentangan dengan la ilaha illallah. Mereka tidak mengetahui maknanya. Apa makna la ilaha illallah? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah, diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya, maka seorang yang mengucapkan la ilaha illallah dia mesti menjauhi semua peribadatan yang diberikan pada selain Allah, dia mesti mengingkari itu semua dan dia menetapkan peribadatan yang benar hanya untuk Allah. Betapa banyak orang yang tidak tahu makna la ilaha illallah, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka mengucapkan la ilaha illallah namun mereka tetap larung saji sedekah laut, mereka tetap memberikan tumbal kepada jin, mereka tetap pesugihan datang ke dukun, mereka tetap meminta kepada makam-makam wali, makam sunan. Maka ini bertentangan dengan la ilaha illallah. Karena makna la ilaha illallah ialah menafikan, mengingkari, mengkufuri peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Sementara dia malah melakukan peribadatan kepada selain Allah. Maka apa yang dia ucapkan batal dengan tindakannya. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan bahwa seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, namun dia juga memberikan ibadah kepada selain Allah, maka dia telah menjadikan dua ilah. Pertama, dia menyembah Allah. Dia mengucapkan la ilaha illallah, dia menyembah Allah. Dia sholat, dia puasa, zakat, dia tarawih, dan seterusnya. Namun dia juga memberikan ibadah kepada selain Allah. Berarti dia telah menjadikan dua ilah. Menjadikan dua sembahan. Yang ini otomatis membatalkan syahadatnya. Karena dalam kandungan syahadat la ilaha illallah, haruslah seorang hamba yang mengucapkannya hanya menjadikan Allah sebagai ilah. La ma'budu bihaqqin illallah. Nah, ini penting ya untuk dipahami. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa yajtanibu ta'ut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang menyeru kepada kaumnya, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah tagut. Apa itu tagut? Ma'ubida min dunillah. Segala sesuatu yang disembah selain Allah. Wa minhum man hadahallahu wa minhum man haqqat alaihi dalalah fasiru bil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, maka di antara umat itu ada yang diberi petunjuk oleh Allah, ada pula di antaranya ada orang-orang yang telah pasti kesesatannya. Maka berjalanlah kalian di muka bumi dan lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan para rasul tersebut. Mereka diadab. Kemudian wa an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas qala, dari Ibn Abbas dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, lamma qala, lamma ba'atsa Nabi sallallahu mu'adan, ketika Nabi sallallahu, kata Ibn Abbas, ya bukan kata Rasul, kata Ibn Abbas, ketika Nabi sallallahu mengutus Mu'ad bin Jabal nahwal Yaman untuk berdakwah ke negeri Yaman, qalalah, maka Nabi SAW berkata kepada Mu'ad, innaka taqdamu ala qaumin ahlil kitab, ya ala qaumin min ahlil kitab, fal yakun awwalu ma tad'uuhum ila ayyuhidullah ta'ala. Ya wahai Mu'ad, anda akan mendatangi suatu kaum yang mereka merupakan ahlul kitab, Yahudi Nasrani, mereka punya ilmu, mereka berilmu tentang Allah. Faliyakun, maka jadikanlah awwala ma tad'uuhum ila ayyuhidullah ta'ala. Maka jadikanlah apa yang pertama kali engkau serukan, engkau dakwahkan pertama kali kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Ini adalah kewajiban yang pertama dan utama bagi setiap umat. Yaitu seorang mesti mentauhidkan Allah. Maka pelajaran pertama yang mesti kita pahami adalah pelajaran tauhid sebelum kita mempelajari fikih tohar, fikih sholat, fikih haid nifas, fikih zakat, puasa, dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena semua ibadah tanpa tauhid, ibadah tersebut akan gugur, hancur, sirna, musnah, tak tersisa. Ya, maka ibadah yang tanpa tauhid tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang diterima oleh Allah, ibadah yang mesti dilandasi oleh tauhid, ya. Al-ikhlas, yaitu memurnikan ibadahnya pada Allah. Tidak mengharapkan pujian atau ingin dilihat, dan ibadahnya hanya diberikan pada Allah, dan syarat kedua adalah mutabaah. Ya, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Maka ibadah tanpa tauhid tidak diterima. Ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maka seorang yang ketika dia baru mulai belajar, pelajaran apa yang dia pelajari pertama kali? Pelajaran tauhid, bukan pelajaran yang lain, pelajaran tauhid. Ya, jangan sampai seorang memahami perkara fikih, memahami perkara mustalah, usul, namun dia bodoh terhadap tauhid. Kata para ulama, kebodohan yang hakiki adalah bodoh terhadap tauhid. Ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh di Syarah Kasbus Syubuhat. Ya, kebodohan yang hakiki adalah kebodohan terhadap perkara tauhid. Apa maknanya pintar dalam ilmu ini dan itu, namun bodoh dalam tauhid? Ya, sehingga dia terjerumus ke dalam kesyirikan dari perkara-perkara yang tidak dia ketahui. Al-fa'idatul rabi'ah, samaratul tauhid. Ya, faedah yang keempat mengenai buah atau hasil atau manfaat dari tauhid. At-tauhidul khalisu yasmaru al-amna at-tama fid dunya wal akhirah. Tauhid yang murni, yang terbebas dari kesyirikan, ya, maka dia akan menghasilkan, membuahkan keamanan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Maksud kezaliman dalam ayat ini adalah kesyirikan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inna syirka la dhulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itulah kezaliman yang sangat besar. Ya, yaitu orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amn. Maka mereka mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun. Dan mereka mendapatkan petunjuk. Perhatikan di sini. Maka mereka mendapatkan keamanan. Keamanan di mana? Di dunia dan di akhirat. Ya. Wahum muhtadun. Mereka mendapat petunjuk. Petunjuk di mana? Di dunia. Sehingga orang-orang yang bertauhid, maka amal mereka ini dapat petunjuk sesuai atau selaras dengan sunnah. Lihat musyrikin. Lihat, perhatikan. Jujur. Lihat, perhatikan. Kita tidak perlu riset melakukan penelitian di tempat ini, tempat itu. Ini sudah nyata di depan kita. Mereka-mereka itu yang sering melakukan perbuatan kesyirikan. Mereka yang sering larung saji, pesugihan, datang ke dukun, datang ke kuburan orang-orang soleh, kuburan wali, minta-minta kepada kuburan wali. Lihat amaliah mereka. Lihat amalan mereka. Maka mereka itulah orang-orang yang terdepan dalam melakukan kebidahan. Dan mereka adalah orang yang terdepan dalam menolak sunnah Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena amalan mereka tidak dijaga oleh Allah SWT. Apa sebab? Karena mereka melakukan kesyirikan. Maka mereka tidak mendapatkan jaminan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Kenapa demikian? Karena kesyirikan yang mereka lakukan. Nah ini. Berikutnya buah dari tauhid. Tauhid yaghfirullahu bihi adzunuba. Maka tauhid. Tauhid. Maka tauhid Allah akan mengampuni dengan sebab tauhid tadi dosa-dosa hamba. Kesalahan-kesalahan hamba. Wayukaffiru bihi sayyi'at. Dan akan menggugurkan, menghapus semua kesalahan-kesalahan hamba. Nah, ini penting sekali untuk dipahami. Ya, wa fil hadisi al-qudsi an Abi Dzar yarfa'uhu, dalam hadis qudsi, ya, hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yang dia memarfukannya, artinya memarfukannya, menyandarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena tidak mungkin Abu Dzar berbicara mengenai perkara gaib kecuali berdasarkan keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Dzar disebutkan di sini Allah Ta'ala berfirman. Ya, Allah Ta'ala berfirman hadis qudsi, man lakiyani bi kurabil ardi khati'atan la yusyriku bi syai'a laqituhu bi misliha maghfiratan. Barang siapa yang menjumpaiku pada hari kiamat kelak dengan membawa dosa sepenuh bumi namun dia tidak menyekutukan aku, maka aku akan menemuinya dengan ampunan sebesar itu pula. Ya, artinya nanti orang tersebut tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah, kalaupun orang tersebut diadab, Allah akan mengampuni dia. Kelak Allah akan mengampuni dia. Pasti Allah akan mengeluarkan dia dari neraka, memasukkan dia ke surga. Atau bisa jadi dia langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Kemudian an Ubadah. Ya, dari Ubadah. Namun kajian kita sudah lebih dari 33 menit. Kita masih di faedah keempat. Kita cukupkan saja di sini. 10 menit ke depan kita manfaatkan waktu untuk soal jawab bagi yang mau bertanya. Silahkan diketik chatnya, nanti akan kita jawab apa yang mampu kita jawab, yang tidak mampu kita jawab Allah alam bisawab. Silahkan yang mau bertanya tafadhalu.